Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salam amma ba'd. Kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil bagian awal dari bab yang pertama min kitabil ghusl, bab al-wudu qabla ghusl, bab disunahkannya berwudu sebelum mandi janabah. Zaki, endak berapa tahun umurnya Zaki? 14. Coba sebutkan kaifiyah ghusl janabah, bagaimana tata cara mandi janabah? Gimana? Sebelum berwudu? Tapi membersihkan itu, mencuci al-farj, ghusl farj. Kemudian dimulai dengan basuh kedua belah tangan, kemudian mencuci farj, kemudian iya, setelah itu saya berwudu, kemudian menyela-nyela rambut, setelah itu basuh kepala 3 kali, kemudian membasuh seluruh badan. Taib. Sekali ini materi yang sangat penting dan hendaknya diketahui oleh kaum muslimin yang sudah baligh atau menginjak usia bulugh. Tadi sebutkan berniat untuk mandi janabah, kemudian membasuh tangan, kemudian bersihkan atau membasuh al-farj, kemudian berwudu, setelah itu menyela-nyela rambut, dan setelah itu menyiram kepala 3 kali, kemudian membasuh seluruh tubuh. Dan di bagian akhir dari bab yang pertama beliau menyebutkan hadis Ummul Mukminin Maimunah bintil Haris radhiyallahu taala anha, dan hadisnya hampir sama dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hanya saja ada beberapa bagian yang berbeda. Qala rahimallahu taala haddatsana Muhammad ibn Yusuf wa Firyabi qala haddatsana Sufyan Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri Anil A'mash Hudaybah Al-A'mash Muawiyah Muslim Sulaiman ibn Mihran. Perhatikan Muawiyah. An Salim ibn Abi Ja'ad An Kureyb Mawla ibn Abbas An ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma An Maimunah zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما هذه غسله من الجنابة. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari bibi beliau Maimunah bintul Haris, istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam radhiyallahu ta'ala anha, beliau menyebutkan tentang bagaimana mandi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mandi janabah. Kata Maimunah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu sebelum mandi sebagaimana wudunya tatkala hendak salat. Ghairu rijlai, kecuali bagian kaki. Dan sudah kita ketahui empat anggota tubuh yang wajib dibasuh dan termasuk arkan wudu, dari mulai wajah, tangan, kemudian kepala, dan terakhir kaki. Nabi berwudu seperti wudunya ketika hendak sholat, kecuali kakinya. Membasuh kakinya, kata Maimunah, diakhirkan. Wa ghassala farjah, dan di sini dengan waw, al-waw la tufidu tartib. Dan sudah kita lihat di hadis sebelumnya bahwasanya ghassul farj itu sebelum berwudu. Karena ghassul farj itu min nawaqid al-wudu. Wa ghassala farj, wa ghassala farjah, dan beliau juga ketika sebelum mandinya beliau membasuh farjnya, wa masaba min adha, membasuh kemaluannya dan bagian tubuh yang terkena janabah, terkena air mani, dibersihkan. Kemudian berwudu thumma afadha lil ma, kemudian beliau menyirimkan air ke tubuhnya. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, yang kita lalui disebutkan dengan sempurna, sebelum menyiramkan air ke seluruh tubuhnya, beliau menyela-nyela rambutnya terlebih dahulu, kemudian membasuh kepalanya 3 kali, kemudian baru menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Kemudian kata Maimunah, thumana harijlaihi faghasalahuma, kemudian selesai beliau menggeserkan kakinya dari tempat mandinya, kemudian beliau membasuh kaki yang tadi di awal belum dibasuh. Jadi mengakhirkan membasuh kakinya setelah mandi. Dan ini lafaz yang berbeda dengan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan yatawaddo kama yatawaddo lis-shalah. Tapi disebutkan membasuh kakinya di akhir. Sehingga para ulama masih pendapat apakah berwudunya dengan sempurna di awal ataukah berwudu sebelum mandinya kecuali bagian kakinya diakhirkan, seperti di hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Dan yang akrab wallahu alam bahwasanya kedua-duanya boleh. Sampai sebagian ulama memahaminya atau menafsirkannya bahwasanya kalau tempatnya bersih maka berwudu dengan sempurna sebelum mandinya, dan kalau tempatnya kotor, misalnya tanah atau yang lainnya, maka berwudu kecuali kakinya, kemudian nanti di akhir sebelum meninggalkan tempat mandinya membasuh kaki sehingga keluar dalam keadaan bersih. Sekali lagi, dua-duanya boleh, berwudu dengan sempurna, dan itu yang wallahualam paling afdol, kemudian mandi dan seandainya mengakhirkan membasuh kakinya, itu pun warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari yang kita baca hadis Maimunah radhiyallahu taala anha, bahkan jumhur rahimallahu taala rahmatullahi ajma'in berpendapat istihbab takhir ghusli rijlain seperti dalam hadis Maimunah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata perawi, hadza ghusluhu min janabah, dikatakan kalam ini mudraj dari kalam Salim Ibn Abi Jad, perawi dari Quraib Maula bin Abbas. Ini adalah kaifiyah mandi Nabi Sallam tatkala mandi janabah. Kemudian bab yang kedua di kitab ghusl, bab ghusli rajul ma'an ra'ati, bab tentang bolehnya seorang laki-laki mandi bersama istrinya. Mandi bersama istrinya hukumnya boleh sebagaimana dalam hadis Aisyah yang akan kita baca. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Adam ibn Abi Iyas wa Adam ibn Abdurrahman. Qala haddatsana ibn Abi Di'ab wa Muhammad ibn Abdurrahman an Az-Zuhri. Az-Zuhri Hauzan. Siapa nama Zuhri? Asanda Muhammad ibn Muslim. An Urwah Usama, Urwah, An-Aisyah, Urwah ibn Man. Fauzan, Urwah ibn Man. Hanif. Usama, siapa Hudzaifah? Urwah ibn Man. Siapa ini? Ubaidur Rahman. Urwah ibn Man. Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair an Aisyata ummi mu'minin qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid min qadahin yuqalahu al-faraq. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bejana yang sama. Min qadah, bejana yang dinamakan dengan al-faraq. Ini bab yang kedua, menunjukkan bolehnya ghusl rajul ma'a imra'atihi. Dan sebagian mengambil istinbat dari hadis ini bahwasanya boleh lirajul an yandura awrah imra'atihi wal mar'ah tandur ila awrah zawjiha. Karena sebagian mengatakan hukumnya makruh, tapi yang sahih mubah. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' As-Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Sekian baru banyak tambahan ya. Dan kita masih berada di pembahasan Kitabul Ilm. Di pertemuan yang terakhir kita mengambil hadis yang pertama dari bab An-Nasakh. Hadis yang pertama dari bab yang ke-14, babun nasakh. Asy-Syaikh rahimallahu taala beliau menyebutkan hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala an, yang mana isinya beliau mengkhabarkan bahwasanya fatwa tentang al-ma min al-ma itu adalah rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Islam. Kemudian hukum tersebut dimansukh. Inda Abi Ali, Abu Ali indak. Apa arti al-ma min al-ma? Innamal ma min al-ma. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Akhi Adib. Jawab Ayadi. Ayah Arif. Ya. Bagaimana ayah bertemu ayah? Siapa yang bantu? Abu Muhammad. Innamal ma' minal ma'. Taib, alma pertama itu ghusl janabah, alma yang kedua ma'ul mani. Jadi di awal Islam disyariatkan innamal ma' minal ma', diwajibkan mandi janabah ketika keluar air mani. Jadi seorang seandainya berhubungan dengan istrinya dan ketika berhubungan tidak keluar air mani, maka tidak wajib mandi. Karena innamal ma minal ma, wajibnya mandi janabah itu ketika keluar air mani. Akan tapi hukum ini kata Ibnu Ka'ab dimansuh. Dimansuh dengan hadis yang telah kita lalui bersama di Sahih Bukhari, idza jalasa baina syu'abi al-arba thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl. Jika seorang duduk di antara empat cabang dari istrinya, kemudian dia berhubungan, maka telah wajib mandi. Dan lihat yang lainnya dikatakan wa illa muzil, sekalipun tidak keluar air mani. Dan dari siang lain idal taqal al khitan, jika khitan laki-laki berjumpa dengan khitan wanita, faqad wajib al-ghusl, maka telah wajib mandi. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, mandi janabah diwajibkan jika keluar mani, itu hukumnya mansukh. Hukumnya mansukh. Dan yang berlaku jika berhubungan, keluar atau tidak keluar, wajib mandi janabah. Akan tetapi yang berkaitan dengan selain jima, misalnya al-ihtilam, seorang mimpi berhubungan, tapi ketika bangun tidak ada air mani yang keluar, maka tidak wajib mandi. Innamal ma' minal ma' masih berlaku. Yang dimaksud, yang dimansuh dalam hadis ini adalah minal jima'. Kita lanjutkan hadis berikutnya yang disebut oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah ta'ala, qala al-imam Abu Ubaid Al-Qasim ibn Sallam rahimahullah ta'ala fi fadail Qur'an, haddathana ibn Abi Maryam an Nafi ibn Umar al-Jumahi qala haddathani ibn Abi Mulaika an al-Miswar ibn Makhrama qala qala Umar li Abdurrahman ibn Auf, alam najid fima unzila alayna an thumma jahidu kama jahadtum awwala marrah. Sini thumma jahidu kama jahadtum awwala marrah. Fa inna la najiduha qala usqitat fima usqitan al-Qur'an. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, hadha hadithun sahih wa ma'na qawli usqitat ay nusikha lafduha. Dari Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, mengkhabarkan tentang perbincangan antara Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab berkata kepada Abdurrahman bin Auf, alam najid fi ma unzil alayna an thumma jahidu kama jahadtum awwala marrah. Bukankah yang kita dapatkan di dalam Al-Quran yang telah diturunkan kepada kita, kepada Rasulullah SAW dan disampaikan kepada kita, ayat thumma jahidu kama jahadtum awwala marrah, kemudian berjihadlah kalian sebagaimana kalian berjihad di awal jihad kalian. Kepada Umar, ayat ini kita tidak mendapatkannya dalam Al-Quran Al-Karim, dalam mushaf, dalam keadaan dahulu kita mendapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Ibnu Abu mengatakan usqitat fi ma usqitan al-Qur'an. Kata Ibnu Abu, ayat tersebut mansukh, termasuk ke dalam ayat-ayat yang mansukh dari Al-Qur'anul Karim. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, man usqitat ay nusikha lafdhuha, dimansukh lafadznya. Adapun maknanya benar. Maknanya seperti ayat di akhir surah Al-Hajj, Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kalian dengan sebenar-benarnya jihad. Di sini tsumma jahidu kama jahadtum awwal marrah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu ada ayat-ayat yang mansukh, baik mansukh lafadznya atau mansukh hukumnya atau dua-duanya. Dan ini dengan nas Al-Qur'anul Karim, manansakh min ayatin nunsiha nati bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Baqarah, tidaklah kami memansukh suatu ayat atau kami menjadikannya lupa, melainkan kami datangkan dengan yang lebih baik dari ayat yang mansukh tersebut, atau dari hukum yang mansukh tersebut, atau kami datangkan yang semisal dengan yang mansukh. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi hukum an-nasakh wal mansukh itu thabit bil Quran dan juga di sunnah, seperti dalam dua hadis yang kita baca dan juga hadis-hadis yang lainnya yang sangat banyak yang menunjukkan adanya an-nasikh wal mansukh. Kemudian beliau menyebutkan riwayat yang lainnya, al-hadis akhrajahu Thahawi fi Mushkil Athar. Faqala hadatsani Yusuf ibn Yazid qala hadatsani Yaqub ibn Ishaq ibn Abi Abbad qala hadatsana Naf ibn Umar al-Jumahi an ibn Abi Mulaika an al-Miswar al-Makhrama qala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu li Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala an alam najid fima anzalallahu alayna jahidu kama jahadtum awwala marrah qala bala qala fa inna la najiduha قال أسقطت فيما أسقط من القرآن قال أتخشى أن يرجع الناس كفارا قال ما شاء الله قال إن رجع الناس كفارا ليكونن أمراؤهم بني فلان ووزراؤهم بني فلان. قال هذا الحديث بسند الطهاوي حسن. قال الشيخ هذا الحديث بسند الطهاوي حديثنيا حسن. Hadisnya semena dengan riwayat sebelumnya. Hanya saja di sini Miswar bin Makhrama menyebutkan atau riwayat ini lebih panjang lagi. Kata Miswar bin Makhrama, Umar bin Khattab berkata kepada Abdurrahman bin Auf, bukankah kita telah mendapatkan dari ayat yang Allah turunkan kepada kita, jahidu kama jahadtum awwala marrah? Kata Abdurrahman, iya. Ayat tersebut telah turun kepada kita. Kemudian kata Umar, fa inna la najiduha. Kita tidak mendapatkan ayat tersebut di Al-Qur'an yang kita baca. Maka Abraham mengatakan usqitat fi ma usqita min Al-Qur'an. Ayat tersebut mansukh, termasuk dari ayat-ayat yang dimansukh. Dan ini menunjukkan bahwasanya terkadang al-fadil fata alaihi ba'du umur ad-din. Sekarang terkadang seorang yang mulia itu luput darinya beberapa perkara dari ilmu agama. Dan al-maqdul dan yang lebih bawah keadaannya dari yang fadil tadi terkadang mengetahui hal tersebut. Seperti yang terjadi pada Umar radhiyallahu anhu. Umar tentunya lebih afdal daripada Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala. Bersama dengan itu beliau tidak tahu atau lupa bahwasanya ayat jahidu kama jahatum awwala marrah itu mansukh. Bahkan telah kita di Sahih Bukhari kisah al-istidan talas, meminta izin itu tidak tiga kali. Kisah di Musa al-Ash'ari ketika datang ke rumah Umar, ketika Umar jadi khalifah dan Abu Musa meminta izin untuk masuk tiga kali, mengucapkan salam. Kemudian ketika tidak dibuka, beliau kembali. Ketika kembali, dipanggil oleh Umar radhiyallahu ta'ala, kenapa kamu kembali? Maka beliau sampaikan bahwa Nabi bersabda, al-istidan talas, meminta izin itu tiga kali. Fa'in udinalak wa'illa farji. Kalau diizinkan saya tiga kali, maka masuk. Kalau tidak, maka kembali. Maka Umar radhiyallahu berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala, engkau datangkan saksi dengan orang yang mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau tidak aku akan lakukan terhadapmu begini dan begini. Diancam untuk dihukum seandainya tidak bisa mendatangkan saksi. Maka Musa kembali dan menjumpai para sahabat Ansar yang sedang berkumpul dan menyampaikan apa yang dikatakan Umar. Maka kata sahabat Ansar, tidaklah menjadi saksi untukmu kecuali yang paling muda di antara kita. Maka Abu Musa datang dengan Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang paling muda di antara yang hadir. Kemudian Abu Sa'id menjadi saksi si Umar radhiyallahu taala anhu. Syahidnya terkadang luput dari al-fadil, perkara-perkara yang diketahui oleh yang mabdul, oleh yang mabdul, bahkan perkara yang masyhur di sisi yang lainnya. Akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian di kelanjutan tersebut, dilihat kalam siapa ya, apakah masih kalam Umar dengan Abdurrahman atau di luar kalam Umar dengan Abdurrahman, perlu dilihat lagi. Qala taksha yarja'an nasu kufara, qala masyaallah, qala in raja'an nasu kufara yakunanna umara'uhum bani fulan wa wuzara'uhum bani fulan. Sebagian riwayat umara'uhum banu Umayyah wa wuzara'uhum banu Al-Mughirah. Tapi perlu lihat lagi kalamnya antara siapa dengan siapa. Tapi bahannya antara Umar dengan Abdurrahman Auf. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.